الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة yang masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar permasalahan talak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan definisi talak, bahwa talak adalah melepaskan tali pernikahan, baik pelepasan secara menyeluruh seperti talak bain atau pelepasan sebagian seperti pada talak raj'i, talak satu, talak dua. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Talak itu dua kali, yakni talak raj'i. Lalu telah kita sebutkan pula siapakah yang sah untuk menjatuhkan talak. Yang berhak untuk menjatuhkan talak yaitu suami bagi seorang wanita atau perwakilannya. Apabila seorang suami menetapkan seorang sebagai wakil untuk menyampaikan kepada istrinya bahwa kamu telah dicerai, anti talik, maka hukum menjatuhkan talak melalui wakil adalah sah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Fatimah bintu Qais yang dijatuhkan cerai oleh suaminya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensahkan. Lalu kata beliau, fala yaqa'u talaqu ghairi az-zawji, maka tidak jatuh talak selain suami kecuali apa yang kita sebutkan, apabila seseorang sebagai perwakilan dari suami, wala sabi, dan tidak pula anak kecil, tidak sah disebabkan karena dia tidak teranggap tasarrufnya, tindakannya tidak teranggap karena kurang sempurna akal yang dia miliki. Walal majnun, demikian pula orang gila. Orang gila terangkat darinya pena catatan amalan disebabkan karena kehilangan akal, dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Oleh karena itu dalam hadis al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalamu an thalatha anin na'imi hatta yastayqiz wa anil ma'tuf aw qala al majnun hatta ya'qil wa anis saghir hatta yashibba. Terangkat pena dari tiga jenis manusia, orang yang tidur hingga dia terbangun dari tidurnya, Maka seorang yang dalam keadaan tidur, dia sedang tidur, tiba-tiba dia mengatakan, kamu saya cerai. Maka tidak teranggap. Dia hilang akal. Demikian pula al-ma'tuf atau al-majnun. Hingga dia berakal. Demikian pula dari anak kecil. Hingga dia mencapai usia balig. Maka perbuatan tiga golongan ini tidak tercatat sama sekali dan tidak teranggap. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kullu talaqin jaizun illa talaqal ma'tuf. Setiap talak itu terjadi kecuali talaknya orang yang kehilangan akal, orang yang gila, tidak teranggap. Lalu kata beliau, walas sakran, dan talaknya seorang yang dalam keadaan mabuk. Seorang yang dalam keadaan mabuk. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang dalam keadaan mabuk tidak sah, disebabkan karena dia kehilangan akal, sama seperti apa yang kita sebutkan sebelumnya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah mabuknya disebabkan karena sesuatu yang sifatnya udzur atau disebabkan karena dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Misalnya dia minum khamr, menyebabkan dia mabuk. Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Dia melakukan perkara yang haram. Kehilangan akal. Namun ketika dia menjatuhkan talak yang sahih, bahwa talak tersebut tidak jatuh. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya dari Aban bin Uthman, dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana la yujizu talaq as-sakran wal majnun. Bahwa Aban bin Uthman mengatakan tentang Uthman bahwa beliau tidak membolehkan, yakni tidak menganggap jatuhnya talak yang dijatuhkan oleh seorang dalam keadaan mabuk. Demikian pula seorang yang gila. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan utiya Umar ibnu Abdul Aziz birajulin sakran. Suatu ketika dibawa kepada Umar bin Abdul Aziz khalifah min al-khulafa al-muslimin, didatangkan kepada beliau seorang lelaki yang dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian orang ini mengatakan inni tallaqtu imra'ati wa ana sakran. Aku menceraikan istriku dalam keadaan aku sedang mabuk. Ketika itu pendapat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa orang ini harus dicambuk. Orang ini harus dicambuk disebabkan karena dia mengkonsumsi khamr dan memisahkan di antara keduanya, suami istri, dipisah. Disebabkan karena suaminya telah menjatuhkan cerai kepadanya. Maka Aban bin Uthman yang mengetahui kejadian tersebut menyampaikan kepada Umar ibn Abdul Aziz bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan laisa lil majnun wala lis sakran talaq. bahwa orang yang gila dan orang yang mabuk tidak sah talak yang dia jatuhkan. Beliau menukil dari perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz, "Kaifa ta'muruni wa hadha yuhaddithuna 'an Utsman radhiyallahu ta'ala?" Gimana kalian memerintahkan aku sementara orang ini telah memberitakan padaku dari Utsman bin Affan? Artinya orang ini membawa riwayat dari Utsman bin Affan yang mengatakan tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seorang yang gila dan seorang yang dalam keadaan mabuk. Akhirnya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau pun mengumpulkan kembali orang mabuk ini dengan istrinya. Dan dia hanya dihukum cambuk akibat perbuatannya meminum khamr yang memabukkan. Demikian pula diriwayatkan dari Atha. Beliau mengatakan tentang talak yang dijatuhkan oleh seorang dalam keadaan mabuk, laisa bisyai, bahwa tidak teranggap sama sekali. Tidak teranggap sama sekali. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan tentang kisah Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibersihkan dari dosa. Yani ingin ditegakkan kepadanya hukum rajam karena dia mengaku melakukan perbuatan zina. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dirajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuka junun?" Mungkin orang ini gila. Mungkin orang ini gila. Artinya bukan hal yang biasa dilakukan oleh seorang. Dia tahu bahwa dirajam itu menyebabkan kematian. Kalau orang ini datang minta dibersihkan dari perbuatan dosa yang dia lakukan, yaitu perbuatan zina, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia gila. Setelah diperiksa ternyata dia tidak gila. Berarti apa? Gila menyebabkan tidak dijatuhkannya hukum rajam. Lalu Ma'iz bin Malik ditanya kembali, "Asyaribta khamran?" Apakah engkau minum khamr? Sehingga mungkin dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat itu karena mabuk. Maka diperiksa ternyata tidak berbau khamr. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepadanya, "Athayyibun anta?" Apakah engkau seorang yang sudah menikah? Maka dijawab iya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merajamnya. Kata Al-Baihaqi rahimahullahu taala menerangkan riwayat ini, "Fabayyana fi hadza annahu qasada isqata iqrarihi bisukri kama qasada isqata iqrarihi bil junun fadalla ala alla hukma liqawlihi." Bahwa di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjatuhkan hukum rajam darinya ketika dia mengakui bahwa dia mabuk, sebagaimana beliau hendak menjatuhkan hukum rajam darinya ketika diketahui bahwa dia dalam kondisi gila. Maka ini menunjukkan bahwa seorang dalam keadaan majnun, gila demikian pula mabuk, tidak ada hukum terhadapnya dan terhadap ucapannya, apa yang dia katakan. Diterangkan pula oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra, "Wala yaqa'u talaqus sakran walau bisukrin muharram." Dan tidak jatuh talak yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan mabuk, meskipun mabuk yang dia lakukan dari mabuk yang diharamkan. Dan ini merupakan pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar. Dan dinukil pula bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadikan ini sebagai pendapat terakhirnya. Dalam keadaan sebelumnya beliau berpendapat yang lain. Beliau mengatakan, yani Al-Imam Ahmad, kuntu aqulu yaqa'u talaqus sakran hatta tabayyantu faghalaba ala annahu la yaqa'. Dahulu aku mengatakan bahwa talaknya orang dalam keadaan mabuk itu terjadi, jatuh. Hingga jelas bagiku bahwa ternyata yang sahih adalah tidak jatuh. Dan ini sabit dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, bahwa seorang yang gila dan seorang yang mabuk talaknya tidaklah jatuh. Dan tidak diketahui ada dari kalangan para sahabat yang menyelisihi perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Tidak diketahui dari kalangan para sahabat ada yang menyelisihi perkataan Utsman, menunjukkan bahwa ini hujjah. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama as-salaf wal khalaf, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat qadim, qaul qadim, pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, yang juga dikuatkan oleh sebagian para pengikut madhab Syafi'i. Dan juga ini merupakan pendapat sebagian dari para pengikut Abu Hanifah dari Al-Hanafiyah, termasuk At-Tahawi. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang yang sakran dalam keadaan mabuk tidak jatuh. Adapun perbuatan yang dilakukan sengaja meminum sesuatu yang memabukkan, dia melakukan perbuatan dosa, dosa besar, yang dia berhak mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Namun permasalahan dia menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk, ini masalah yang berbeda. Maka arah pembahasannya berbeda. Al-jihadu munfakkah. Adapun ketika dia menjatuhkan cerai kepada istrinya dalam keadaan mabuk, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan jatuhnya cerai. Kemudian talak seorang yang dalam keadaan terpaksa, dia dipaksa untuk menceraikan. Apabila tidak, maka ada ancaman. Ancaman akan dizalimi, ancaman akan dirampas hartanya, atau diancam jiwanya, atau yang semisalnya. Terpaksa. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa talak seorang dalam keadaan terpaksa juga tidak jatuh. Hal ini berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, At-Tahawi, Ibn Hibban dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu 'alayh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dari umatku ini kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. dalam keadaan mereka tidak meridhai, tapi terpaksa. Ini menunjukkan bahwa seorang dalam keadaan terpaksa tidak teranggap hukum atau perbuatan yang dia lakukan atau ucapan yang dia lakukan disebabkan karena keterpaksaan. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la talaqa wala ataqa fi ighlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak fi ighlaq. Di antara makna al-ighlaq yang diterangkan oleh para ulama adalah al-ikrah, dalam keadaan terpaksa. Al-ighlaq makna asalnya menutupi, ya, menutupi sesuatu. Dia al-ikrah disebut ighlaq disebabkan karena dia tidak punya pilihan. Dia dalam keadaan terpaksa. Ini salah satu makna. Ada makna yang lain lagi tentang penafsiran al-ighlaq yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Maka para ulama menjadikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini sebagai dalil tentang tidak sahnya talak seorang yang dalam keadaan mukrah, dalam keadaan terpaksa. Dan ini merupakan pendapat banyak dari para ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, Syuraih, dan merupakan madhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, Abu Thawr, dan yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam sahihnya secara ta'liq perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan talaqus sakran wal mustakrah laisa bijaizin. Talak yang dilakukan oleh seorang yang mabuk, demikian pula seorang yang terpaksa, tidaklah terjadi. Laisa bijaiz ay laisa biwaqi'. Tidak terjadi sama sekali disebabkan karena orang yang terpaksa tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan untuk melakukan sesuatu kecuali dia harus mengucapkan kata cerai kepada istrinya tersebut. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan pada siang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.